Halaman 42. Naam. Al-ta'rif ya, bila didahului oleh lam, baik itu apa namanya? Lamul jar ya. Baik. Atau lam yang lain yang maftuhah, ya, saya lupa namanya. Maka alif dalam rasam akan hilang ya, kalimat at-taqwa ya, yang sebelumnya ada alif dan lam. At-taqwa. Setelah kemasukan lam, lamul jar, lam huruf jar, maka alifnya hilang ya. Langsung disambungkan dengan lamut ta'rif ya. Maka ini juga tetap ya, hukumnya yang berlaku adalah hukum al-ta'rif walaupun sudah hilang alifnya, tinggal lamnya saja. Baik. Lit-taqwa. Walad-daru. Lid-dini. Falid-zakari. Lid-zakirina. Lir-rijali. Lir-rahmani. Lis-salmi. Baris paling bawah. Wa at-tayyibatu lit-tayyibina. Ya. Wa zayyannaha lin-nadhirina. Jangan lupa memberikan kunnah. Jadi zaman tasydid pada nun lebih lama dibandingkan zaman tasydid selain pada nun dan mim. Wa zayyannaha lin-nadhirina. Wa zayyannaha lin-nadhirina. Dan juga jangan lupa menebalkan dha, dhi, lin-nadhirina. Halaman 44. Hati-hati, banyak huruf alif, wawu dan ya yang tidak terbaca. Ya ini saat wasol, ya, saat bersambung, banyak alif atau wawu atau ya yang tidak terbaca. Ya. Toyib. Misalkan kalimat utu, ya, huruf taknya panjang dengan wawu. Namun begitu disambungkan dengan alkitab, maka wawunya akan terhapus. Terhapus dalam bacaan. Utul kitab. Maka di sini berapa huruf yang tidak dibaca? Wawu, alif, alif. Ada tiga huruf yang dilompati. Langsung ke huruf lam. Nah, yang seperti ini perlu kehati-hatian, perlu kejelian dan perlu banyak latihan tentunya. Utul kitab. Matat lushayatinu. Matat lushayatinu. Wara'awul azaba. Wara'awul azaba. Thumma atimmu siyama. Thumma atimmu siyama. Ya. Tadkhulul jannata. Tadkhulul jannata. Azamut talaqa. Azamut talaqa. Paling bawah. Wala taqrabul fawahisha. Wala taqrabul fawahisha. Wala taqtulun nafsa. Halaman 45. Ini juga masih sama. Ya, hati-hati dari huruf alif, wawu atau ya yang tidak terbaca karena disambungkan dengan kalimat berikutnya yang mengandung tasydid atau sukun. Wama, ya, tiga baris terakhir halaman 45. Wama yastawil a'ma wal basir. Wala dhulumatu wala nuru. Wala dhulumatu langsung tebal. Walau, ya Allahnya dibaca dengan isti'la. Walau zulumatu walan nuru. Walau zillu walal haruru. Baik.